Karena keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat ditegakkan di atas dua pokok agung dan dua asas pokok, yaitu penetapan tentang sifat-sifat tanpa membuat permisalan dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Kalau kita berbicara tentang asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, maka kita akan membicarakan sebuah pondasi dari tauhid asma wa sifat. Sebuah asas dari tauhid asma wa sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asasnya itu ada dua. Yang pertama, isbatun, penetapan. Di sini disebutkan penetapan terhadap sifat-sifat tanpa memisalkan. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka tugas seorang muslim adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tanpa memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Ini adalah pokok yang pertama dalam tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir." Saya sebenarnya agak terganggu dengan di sini kosong, sana penuh dan kurang baik dalam menuntut ilmu. Tapi tidak mengapa, yang jelas saya sering menasehati agar yang lebih cocok di sini. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir." Yaitu tidak ada yang sesuatu apapun yang semisal dengannya, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah, yaitu As-Sami' Al-Basir. Maka sikap kita yang pertama kali isbatun lis sifat, menetapkan sifat tersebut tanpa memisalkan sifat tersebut. Allah maha mendengar, kita tetapkan Allah maha mendengar. Allah maha melihat, kita tetapkan Allah maha melihat tanpa memisalkan sifat tersebut dengan makhluk, tanpa mengatakan atau meyakini pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, tanpa meyakini penglihatan Allah semisal dengan penglihatan makhluk. Ini adalah kaidah pertama di dalam tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah tanpa memisalkan. Contoh misalkan yang sering dibicarakan oleh orang-orang, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Yang mengabarkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy adalah Allah Jalla wa 'ala. Allah Subhanahu wa taala Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dari orang lain, dari makhluk-makhluknya. Lebih mengetahui dirinya tentang dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memberitahukan itu. Maka tugas kita yang pertama, isbatun lissifat bila tamtsil. Menetapkan sifat istiwa tanpa memisalkan. Tanpa mengatakan Allah beristiwa layaknya seorang yang duduk di atas singgasana. Tidak. Tanpa mengatakan Allah beristiwa berarti Allah membutuhkan tempat. Tidak. Allah beristiwa berarti Allah subhanahu wa ta'ala terbatas dengan sebuah tempat. Tidak. Kita tetapkan tanpa memisalkan. Ada pemikiran-pemikiran yang seperti saya sebutkan tadi, karena dia memisalkan Allah dengan makhluk. Itu kekeliruannya. Kita cuma dituntut untuk menetapkan istiwanya Allah. Kita cuma dituntut untuk menetapkan istiwanya Allah. Kita tidak dituntut untuk memisalkan istiwanya Allah dengan makhluk. Nah ini kaidah pertama, itsbatun lisifat bila tamtsil. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa memisalkan. Jadi apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari nama dan sifat, tetapkan tanpa dimisalkan. Ya. Siapa yang menetapkan dengan memisalkan, maka ini tidak benar. Contoh orang-orang yang memisalkan, yang mengatakan kalau Allah beristiwa berarti Allah punya tempat. Kalau Allah beristiwa berarti Allah terbatas. Kalau Allah beristiwa berarti Allah dibatasi oleh sesuatu. Maka ini semua perkataan-perkataan dari dalam rangka memisalkan Allah dengan makhluk. Padahal kaidah pertama dalam tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat-sifat dan nama-nama tanpa memisal. Yang kedua, penulis mengatakan, dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Nah, inilah yang disebut dengan tasbih. Mensucikan Allah. Yaitu mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Kalau seandainya kita mendapati Allah menetapkan untuk dirinya As-Sami' Al-Basir, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, maka kita sucikan pendengaran Allah, kita sucikan penglihatan Allah dari segala macam kekurangan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah kita tidak tiadakan. Kita tidak tiadakan, tetap kita tetapkan. Ya, ini yang dimaksud mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya. Tanpa menghilangkan maknanya. Contoh tadi istiwa. Ketika kita mendengar Allah beristiwa dan mengetahui sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah, Allah beristiwa, maka pada saat itu kita sucikan istiwanya Allah. Allah beristiwa suci, tidak seperti makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tidak seperti makhluk yang penuh dengan kecacatan. Tidak seperti makhluk yang penuh dengan aib. Istiwanya Allah suci, tidak sama dengan makhluk. Ya, kita sucikan Allah beristiwa dari segala macam kekurangan. Tetapi ingat, pensucian kita tidak kita hilangkan makna istiwanya. Karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa, istiwanya Allah itu sempurna, tanpa ada kekurangan. Allah tidak seperti makhluk. Allah ketika beristiwa, Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ketika beristiwa, Allah tidak rendah. Allah ketika beristiwa di tempat yang tinggi. Allah ketika beristiwa, pokoknya kita sucikan istiwanya Allah. Istiwanya Allah menjadi sempurna. Tapi ingat, tanpa menghilangkan maknanya. Apa maksudnya tanpa menghilangkan maknanya? Yaitu tetap Allah beristiwa. Karena kalau orang mensucikan sesuatu, nanti yang ada adalah hilang. Yang ada adalah hilang maknanya. Maka kita katakan tidak. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan, aib, kerusakan, tapi tidak menghilangkan maknanya. Ya, tidak menghilangkan maknanya. Coba perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau ditanya oleh seseorang bagaimana Allah beristiwa, maka beliau menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa maknanya secara bahasa dapat kita ketahui, ma'lum. Was-su'alu an wal-kaifu majhul. Dan bagaimana istiwa Allah itu kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui bagaimana, itu bukan urusan kita. Tetapi makna istiwa kita paham. Ala, meninggi, irtafa'a. Ala, tinggi, irtafa'a, terangkat. Wastaqar, menetap di tempat yang tinggi. Itu makna istawa. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka pada saat itu beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa kita pahami. Wa al-kaifu majhul. Tetapi bagaimana istiwanya Allah itu kita enggak tahu. Kenapa? Karena kita mensucikan Allah. Tetapi tetap kita katakan Allah istiwa tanpa meniadakan maknanya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah perkara mengada-ngada dalam agama. Ya. Bukan bertanya tentang istiwa, bukan, tetapi bertanya tentang bagaimana istiwa itu perkara bid'ah. Itu yang tidak boleh. Adapun bertanya tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mempunyai sifat istiwa, itu bukan bid'ah. Membicarakan tentang Allah di langit, itu bukan bid'ah. Tapi membicarakan bagaimana, nah, itu yang bid'ah. Paham ini para ikhwah? Nah, ini pokok yang kedua. Nah, pembicaraan tentang tasbih berkaitan dengan pokok yang kedua. Mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari seluruh kekurangan dan aib. Kalau kita dapati nama dan sifat Allah, maka Allah berarti suci dari kekurangan apapun dan aib apapun dalam nama dan sifat tersebut. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Tugas kita tadi ada dua. Yang pertama, menetapkan. Menetapkan sifat wajah, tapi tanpa memisalkan. Allah mempunyai wajah tidak semisal dengan wajah makhluk. Kita tetapkan. Yang kedua, kita sucikan wajah Allah dari segala macam kekurangan. Tidak seperti makhluk. Segala macam kekurangan yang ada pada wajah, kita sucikan. Wajah Allah maha sempurna, maha mulia. Tapi, meskipun kita sucikan tanpa meniadakan maknanya. Nah, paham ini sampai sini? Nah, kalau kita berbicara tentang tasbih, ucapan subhanallah, maka yang kita bicarakan adalah berarti apa? Tentang poin yang kedua. Disinilah pentingnya makna tasbih. Karena ketika seseorang mengucapkan subhanallah, itu berarti dia sedang mensucikan Allah. Tapi meskipun mensucikan Allah dari kekurangan, dari aib, maka tanpa meniadakan maknanya. Maksudnya tetap Allah punya wajah. Allah maha mendengar, punya pendengaran, punya penglihatan. Ya, tanpa kita tiadakan maknanya. Yang kita sucikan hanya kekurangan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam sifat Allah kekurangan. Sifat Allah maha sempurna, maha mulia. Paham ini para ikhwah? Nah, disinilah pentingnya membicarakan makna tasbih. Karena makna tasbih yaitu ucapan subhanallah termasuk dari pokok, dari dua pokok tauhid asma wa sifat. Ya, ini para ikhwan. Kita lanjutkan. Wat tasbihu huwa tanzih. Tasbih adalah pensucian. Jadi orang kalau mengucapkan subhanallah, bertasbih, ya, hilangkan image tasbih itu alatnya, bukan. Tasbih yang dimaksud di sini apa? Ucapan subhanallah. Kalau orang mengucapkan subhanallah atau mengucapkan tasbih, maka berarti dia sedang mensucikan. Makanya ucapan subhanallah itu cocok kita ucapkan kalau kita melihat sesuatu yang merendahkan syariat Islam. Merendahkan Allah, kita ucapkan subhanallah. Orang yang mensyirikkan Allah, kita ucapkan subhanallah. Ini kadang kita terbalik. Sesuatu yang menakjubkan kita ucapkan subhanallah. Ini keliru. Ya, kebanyakan ucapan subhanallah digunakan untuk hal-hal yang merendahkan syariat Islam. Nah, kita sucikan itu bahwa syariat Islam tidak rendah dengan mengucapkan subhanallah. Fa aslu hadhihi al-kalimah min as-subh wa huwa al-bu'd. Asal kata ini adalah as-subh yang bermakna jauh. Maksudnya kalau orang mengucapkan subhanallah, dia sebenarnya sedang menjauhkan. Maksudnya mensucikan. Asal kata subhanallah dari kata-kata as-subh. Artinya al-bu'd. Qala al-Azhari fi tahdhib al-lughah. Al-Azhari seorang ulama bahasa Arab. Berkata dalam kitab Tahdhibul Lughah. Tahdhibul Lughah adalah salah satu kamus besar bahasa Arab. tahdzibul lugha. Wa ma'na tanzihullah minas su'i wa tab'iduhu minhu. Makna mensucikan Allah dari keburukan, yakni menjauhkannya dari hal itu. Ketika orang mengucapkan subhanallah, berarti dia mensucikan Allah, berarti dia menjauhkan Allah dari keburukan. Wa kadzalika tasbihuhu tab'iduhu min qawlika sabbahtu fil ardi idza ab'adta fiha. Artinya, di antara penggunaan dengan makna ini, demikian juga bila dikatakan bertasbih kepadanya, yakni menjauhkannya dari hal itu. Ia berasal dari perkataan sabbahtu fil ardi, yakni aku berjalan jauh di muka bumi. Intinya, orang kalau mengucapkan subhanallah artinya menjauhkan. Asal kata dari subhana, tasbih, itu artinya jauh. Seperti orang berkata sabbahtu fil ardi, aku bertasbih di bumi. Maksudnya aku menjauh di bumi. Wa minhu qawluhu 'azza wa jalla wa kullun fi falaki yasbahun. Di antara penggunaan dengan makna ini adalah firman Allah, wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar di garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Wa kadzalika qawluhu was-sabihati sabha. Dan demikian juga firman Allah, dan yang turun dengan cepat. Yaitu maksudnya adalah menjauh dengan cepat. Kata-kata sabha. Sabha was-sabihati sabha. Surah An-Nazi'at ayat 3. Ini semua berbicara tentang bahasa saja ya, bahasa. Fatasbihu huwa ib'adu sifatin naqs min an tudafa ila Allah. Tasbih adalah menjauhkan sifat-sifat kekurangan untuk disandarkan kepada Allah Jalla wa Ala. Itu namanya tasbih ya. Wa tanzihu Rabb subhanahu anis su'i wa amma la yaliqu bih. Dan mensucikan Rabb subhanahu wa ta'ala dari keburukan dan dari apa-apa yang tidak patut baginya. Kalau kita mendapati sifat Allah, wajah, ya, tangan misalkan, sudah kita sucikan. Maksud kita sucikan, kita sucikan Allah dari kekurangan pada wajahnya, pada tangannya. Tanpa meniadakan wajah dan tangan Allah. Tanpa makna, meniadakan makna wajah dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin lebih menjelaskan tanpa meniadakan ini. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah menyatakan Allah sifatnya suci dari kekurangan, dari aib. Dan kita tiadakan dari sifat itu kekurangan. Ya. Tetapi tetap tanpa menghilangkan maknanya. Paham sampai sini ya? Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu yang mereka lakukan. Nah, di sana ada sebagian orang yang tidak mau berpikir panjang. Mereka disebut dengan ahlu tafwil. Ahlu tafwil. Atau disebut dengan mufawwil. Kelompok mufawwil. Apa itu kelompok mufawwil? Yaitu ketika mereka mendapatkan sifat-sifat Allah, maka mereka mengatakan Allah yang lebih tahu maknanya. Allah yang lebih tahu maknanya. Maksudnya apa? Sudahlah, selama Allah ucapkan, biarkan saja. Mereka tidak mau membicarakan tentang penetapan, peniadaan, enggak mau. Yang penting mereka katakan, Allah lebih tahu maknanya. Ini dari satu sisi kekurangan. Kenapa? Karena berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang kita tidak paham. Hanya ada orang-orang jenis mufawwid ini yang mengatakan ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Sudah kata mereka, Allah lebih tahu maknanya istiwa. Kita enggak usah utak-atik. Paham ini? Ini keliru. Pokoknya Allah beristiwa, sudah, biarkan. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, sudah kita imani. Meskipun kita tidak paham maknanya. Ini keliru. Kenapa? Kenapa keliru para ikhwah? Karena konsekuensinya berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa difahami. Nah, ini perkara detil ya dalam tauhid asma wa sifat. Hati-hati. Jangan sampai keliru. Ada orang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah, kita biarkan saja. Kita biarkan saja seperti itu. Pokoknya kita serahkan maknanya dan bagaimananya kepada Allah. Selama Allah mengatakan, sudah kita hanya mengimani saja. Ini keliru. Ini namanya ahlu apa tadi? Tafwid atau mufawwidah. Kalau ahlu sunnah gimana Ustaz? Ahlu sunnah, kalau kita dapatkan Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, kabar dari Allah, Allah beristiwa di atas arsy, maka yang dilakukan oleh ahlu sunnah adalah menetapkan istiwanya Allah tanpa memisalkannya dan mensucikan istiwanya Allah dari kekurangan keburukan tanpa menghilangkan maknanya. Ini bedanya. Orang-orang ahlu sunnah paham, meyakini, paham tentang tauhid asma wa sifat. Nah, ini pembicaraan detil dalam tauhid asma wa sifat. Hati-hati. Ya. Orang kadang-kadang keliru dalam memahami ini. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, ada kekeliruan di dalam sebagian pemikiran tentang tauhid asma wa sifat ketika meyakini bahwa Allah apa? Istiwa. Dan segala macam sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kata mereka gini. Ketika Allah berfirman, wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah mempunyai pendengaran, penglihatan. Itu terserah Allah, kata mereka. Terserah Allah. Kelihatannya bagus enggak? Hah? Bagus, tapi di situ ada racun. Racunnya apa? Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Aib tidak bagi Allah kalau Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami? Aib. Mustahil firman Allah tidak dipahami. Nah ini. Jujur, siapa yang belum paham? Angkat tangan, gak apa-apa. Paham semuanya? Ada yang belum paham? Belum? Belum paham? Dulu, sekarang paham. Alhamdulillah. Pagi ini paham ya. Itu, jadi Anda sekarang main sosial media. Orang ngomong seenaknya tentang Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Dengan retorika, bla bla bla bla. Ya. Kepintaran pembicaraan. Ingat Pak Arif. Orang dahulu menyimpang dan dia ahli retorika. Seperti misalkan yang akan kita bicarakan sekarang ini, tentang kaum Mu'tazilah. Itu pembicaraannya dari Wasil ibn Atha, seorang pencetus kaum Mu'tazilah, itu disebut dengan Al-Ghazal Al-Mufawwah, ahli retorika, ahli mengutar kata, tetapi berdasarkan otaknya dan akalnya, tanpa berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, perhatikan baik-baik itu. Dan ini masalah akidah, masalah penting, bukan hanya sekedar masalah biasa, masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hati-hati, di situ ada semacam permasalahan dalam masalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau boleh kita runut kesalahan-kesalahan dalam tauhid asma wa sifat, satu yang tadi, makanya kan tauhid asma wa sifat itu begini, para ulama mendefinisikannya begini, tauhid asma wa sifat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang maha sempurna dan maha mulia, yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah, tanpa memisalkan, merubah, meniad, merubah, menanyakan bagaimana, dan meniadakan. Empat perkara penyimpangan tauhid asma wa sifat. Yang pertama apa? Memisalkan. Saya ulangi, tauhid asma wa sifat adalah meyakini di dalam hati dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tanpa memisalkan nama dan sifat tersebut dengan makhluknya. Ini berarti penyimpangan pertama dalam tauhid asma wa sifat. Yang kedua, merubah. Merubah di sini baik maknanya ataupun lafadznya. Maknanya ataupun lafadznya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka rubah maknanya. Kedua tangan, kata mereka, kedua kekuatanku. Ini merubah. Dan itu penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Makanya kita katakan tanpa merubah. Atau merubah makna, tadi merubah makna, atau merubah lafad. Seperti misalkan, istawa. Allah beristiwa. Mereka rubah menjadi istaula. Istawa artinya tinggi, terangkat, dan berdiam di tempat yang tinggi. Mereka rubah menjadi istaula yang artinya menguasai. Ya kan jauh bedanya. Paham ini? Ya, merubah. Atau tanpa, yang ketiga, menanyakan bagaimana. Bagaimana wajah Allah, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini enggak boleh tahu. Dan ini yang dilarang oleh siapa? Imam Malik. Was'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah perbuatan bid'ah. Bertanya tentang bagaimana, bukan bertanya tentang Allah di mana, bukan itu yang bid'ahnya. Anda para ikhwah, mohon maaf saya katakan seperti ini. Anda akan tahu orang yang duduk ngaji bersimpuh dengan para guru, para syekh tentang tauhid, tentang akidah, dia akan sangat paham dan lancar berbicara tentang akidah. Adapun yang hanya sekedar membaca tanpa guru, dia tidak paham. Akhirnya yang ada, apalagi kalau seandainya tidak bermanhaj salaf, akhirnya yang ada ngambil ilmu akidah dari kantong sendiri, dari pemahaman sendiri, dari bahasanya sendiri. Dan itu terbukti. Kita di zaman yang kadang-kadang orang masyhur, orang keburu terkenal, tapi pemahamannya keliru. Akhirnya karena terkenal, pemahamannya keliru, dibiarkan. Yang penting terkenalnya. Apalagi yang terkenal ini ahli retorika, ngomongnya lancar tanpa ada meyakinkan, padahal keliru fatal. Paham ini, ikhwah? Jadi yang dimaksud tidak boleh menanyakan bagaimana. Bukan tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah. Karena menanyakan aina Allah itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah? Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang biasanya kalau sudah masyhur diperingatkan bahwa dia salah, susah untuk menerima dan kembali kepada kebenaran. Karena popularitas, kata para ulama, az-zuhur yaqta'uz-zuhur. Popularitas memenggal leher, mematikan manusia. Ya, susah untuk kembali kepada kebenaran. Yang keempat, yaitu tanpa meniadakan. Tanpa meniadakan di sini maksudnya adalah meniadakan makna sifat tersebut. Nah, ini orang-orang meniadakan makna, inilah yang disalahi oleh sebagian orang. Mendapati ayat Ar-Rahman al-Istawa, sudah Allah beristiwa. Sudah jangan dibicarakan, kita serahkan semuanya sama Allah. Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Nah, ini keliru. Sedangkan ahlu sunnah bagaimana? Oh, kita paham makna istiwa. Kita tetapkan makna istiwa. Tetapi yang kita serahkan kepada Allah apanya? Hah? Bagaimananya itu yang kita serahkan kepada Allah. Paham ini para ikhwah? Sampai di sini paham? Ya, itu dia. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa aslu at-tasbih lillah 'inda al-'arab at-tanzih lahu min idhafatin ma laysa min sifatihi ilayh. Asal dari tasbih kepada Allah di kalangan orang-orang Arab adalah mensucikannya dari penisbatan sifat yang bukan termasuk sifat-sifatnya. وَالتَّبْرِئَةُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ, dan membebaskannya, yaitu membebaskan Allah dari hal-hal tersebut. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي تَفْسِيرِ التَّسْبِيحِ فِي حَدِيثٍ يُرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَهُ كَلَامٌ إِلَّا أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَلَامًا. Makna seperti ini tentang tafsiran tasbih telah disebutkan dalam hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam sanadnya terdapat pembicaraan. Maksudnya, makna tasbih yaitu mensucikan Allah dari segala macam keburukan, kekurangan, aib, itu ada hadisnya. Cuma hadisnya lemah. Ada hadisnya. Ya. Secara hadis hadisnya lemah. Faqat rawa al-Hakim fi al-Mustadrak an Abdurrahman ibn Hammad qala hadathana Hafs ibn Sulaiman qala hadathana Talha ibn Yahya bin Talha an abihi an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tafsir subhanallah faqala huwa tanzihullah an kulli syai an kulli su qala al-Hakim sahihul isnad wa lam yukhrijahu wa ta'aqqabahu adh-Dhahabi fi talkhisihi lil-Mustadrak biqawlihi bal lam yasih fa inna Talhata munkarul hadith qalahu al-Bukhari wa Hafsun wahil hadith wa Abdurrahman qala Abu Hatim munkar. Perhatikan makna seperti ini tentang tafsiran tasbih telah disebutkan dalam hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tafsiran tasbih yaitu mensucikan Allah dari keburukan itu ada hadisnya. Cuma hanya saja dalam sanadnya tentang terdapat pembicaraan. Maksudnya ada kelemahan. Ya, maknanya secara hadis ada kelemahan. Ya. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abdurrahman bin Hamad, Hafs bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Talha bin Yahya bin Talha menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Talha bin Ubaidillah. Nah, itu namanya sanad hadisnya. Begitu. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir subhanallah. Maka beliau bersabda, ia adalah pensucian Allah dari segala yang buruk. Nah, ini ada hadisnya. Ya, cuma hadisnya lemah. Ya. Oh, Ustaz, kalau hadis lemah berarti bagaimana? Oh, di sana ada penjelasan dari sahabat nanti. Ya. Al-Hakim berkata, sanadnya sahih, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Namun pernyataan ini disanggah oleh Adz-Dzahabi dalam Talqis Al-Mustadrak, bahkan ia tidak sahih. Karena Talhah mungkar hadis seperti dikatakan oleh Al-Bukhari, sedangkan Hafs lemah hadisnya, dan Abdurrahman bin dikatakan Abu Hatim sebagai perawi mungkar. Hadis ini diriwayatkan pula oleh melalui jalur lain secara mursal, tidak menyebut sahabat yang menukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadisnya ini lemah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, Ustaz, tadi kita katakan makna subhanallah adalah mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ada enggak hadisnya yang menyatakan itu? Ada, tapi hadisnya lemah. Lalu Ustaz, maknanya itu dari mana? Kalau hadisnya lemah, maka dari para sahabat. Ya. Yang menafsirkan subhanallah maksudnya adalah mensucikan Allah dari seluruh keburukan dan kekurangan. Coba perhatikan. Sini sebutkan. Lalu disebutkan dalam makna ini asar-asar. Apa itu asar-asar? Perkataan-perkataan sahabat. Itu namanya asar-asar. Ya. Sangat banyak dari salaf. Salaf siapa? Salaf itu maksudnya apa? Para sahabat. Perkataan yang sangat banyak dari sahabat rahimahumullah. Sejumlah asar disebutkan tersebut diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. At-Tabari dalam kitabnya doa pada bab tafsir subhanallah dan selain keduanya di kalangan ahli ilmu. Ini asar-asar para sahabat tentang makna subhanallah banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi ta'wil ayil Qur'an. Yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan di antaranya apa yang disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, subhanallah adalah mensucikan Allah Azza wa Jal dari segala keburukan. Nah, ini tafsiran dari para salafus saleh. Jadi meskipun hadisnya lemah, tapi ada tafsiran dari siapa? Salafus saleh. Bahwa makna subhanallah adalah mensucikan Allah dari segala macam keburukan, aib, cacat. Itu makna subhanallah. Kemudian dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang subhanallah. Maka beliau berkata, membesarkan keagungan Allah. Ya, kalau orang sudah mengucapkan subhanallah berarti dia sedang membesarkan keagungan Allah. Ya, artinya hampir sama, yaitu mensucikan Allah dari segala macam keburukan. Allah agung, Allah maha mulia. Itu kalau orang sudah mengucapkan subhanallah. Itu penafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Sudah dua penafsiran dari salaf. Lalu disebutkan dari Mujahid. Mujahid seorang tabi'i, bukan sahabat. Mujahid itu muridnya dari Anas bin Malik. Ya, Mujahid muridnya dari siapa? Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu. Bahwa beliau berkata, at-tasbih adalah menghindarkan Allah dari segala yang buruk. Nah, sama kan? Menghindarkan, menjauhkan Allah dari segala yang buruk. Ibnu Athir berkata di dalam kitab An-Nihayah, yakni mensucikannya dan mengkultuskannya. Maksudnya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk dikultuskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya, saya mohon waktunya. Sementara dari Maimunah bin Mihran, subhanallah adalah nama yang digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dengannya dari segala yang buruk. Nah, ini Maimunah bin Mihran seorang tabi'i dari kalangan salaf. Dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna, dia berkata, subhanallah adalah mensucikan Allah dan membebaskannya dari segala sekutu dan tandingan. Nah, dia. Kemudian dari Muhammad bin Aisyah, ini semuanya asar-asar para salaf. Ya, salaf itu sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Itu salaf. Kemudian dari Muhammad bin Aisyah rahimahullah, dia berkata, orang Arab jika mengingkari sesuatu dan mengagungkannya, niscaya dia berkata, subhanallah. Nah, ini mulai saat sekarang rubah. Kalau seandainya kita ingin mengingkari sesuatu yang buruk, kita ucapkan apa? Subhanallah. Ada orang melakukan kesyirikan, subhanallah. Ada orang main dukun, subhanallah. Ada orang ada iklan pawang hujan, subhanallah. Ya. Ini dia. Ini kebanyakan ucapan subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari segala macam keburukan. Baik, sedikit lagi para ikhwah. Seakan ia adalah pensucian Allah jalla fi'ula dari segala yang buruk, tidak patut disifati dengan selain sifatnya. Asar-asar yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Sampai sini alhamdulillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang kalau sudah mengucapkan subhanallah, maksudnya apa? Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Dan itu salah satu pokok dasar akidah tauhid asma wa sifat. Makanya pembicaraannya penting. Ya, ya. Saya berkehendak menyelesaikan bab ini, tapi Allah berkehendak yang lain. Belum selesai berarti. Begitu berbicara tentang takdir. Ada perkataan orang Arab, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ya. Saya menginginkan, kamu juga menginginkan, tetapi Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Begitulah manusia. Dia cuma bisa berkeinginan, tetapi Allah yang bertakdir. Maka mintalah kemudahan dari Allah yang Maha Qadir. Begitu kita akan tenang hidup, nyaman hidup. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya ada pertanyaan? Yang jelas tentang istiwa ini paham ya. Ya, benar-benar harus dipahami karena ini berkaitan dengan akidah. Ya, akidah. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.